enggak mas? Yang merasa Arjuna mau ganteng dari Wibarata? Oh enggak ya? Oh enggak ada Mas Gery Mahesa? Diego. Ngeculakan rimo sampai rosa welas rimo saiki awak rimo nyanding wong liyo aku hati sing rimo. sudah seger-segernya, biru-birunya di sini maternal sekali. Semoga rezekinya semakin mengalir lancar terus ya, kayak hujan ya. Maturnuwun monggo, Mas Bang. Iya. Banyak berkah, rezeki bertambah. Betul sekali. Alhamdulillah. Matur semakin banyak nyamar, semakin banyak rezeki, Mas Bang. Amin. Maturnuwun. Dwi Ratna Nyu Palapa. Luar biasa. Kasih dulu tepuk tangannya yang meriah untuk Republik Tenggo. Republik Tenggo, mana suaranya, bro? Sangat dan teramat luar biasa. Slogannya, kami bukan arogan, tapi menjaga kehormatan, betul. Kehormatan lebih penting dari segala-galanya. Sukses untuk Republik Tenggo. Dan di acara hari ulang